Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaih wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan bab yang ke-13 dari buku Ilmu Faraid, yaitu bab tentang munasakhat. Secara ringkas kita sudah memahami makna dari munasakhat, yaitu kasus waris yang belum terselesaikan kemudian dilanjutkan dengan kasus berikutnya dengan kematian salah satu ahli waris pada kasus yang pertama. Dan ini bisa terus bertumpuk-tumpuk. Kasus yang kedua belum dibagi, tiba-tiba ya, ada lagi yang mati dalam kasus yang kedua itu. Dibiarkan ya akan terus seperti itu. Ini salah satu akibat dari membiarkan dan berlama-lama di dalam membagi warisan, akan bertumpuk-tumpuk permasalahan. Sehingga akan tidak jelas hukuk, akan semakin tidak jelas hak-hak itu. Nah, akan lebih diperparah kalau sebagian dari harta waris itu sudah ada yang menggunakan dari orang-orang yang tidak berhak. Maka permasalahan akan semakin rumit. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, seharusnya ya, harta itu segera dibagikan kecuali ada hal yang memang mengharuskan untuk ditunda. Seperti naam, masih adanya janin yang belum lahir. Ya, seorang mati meninggalkan satu orang istri, kemudian ada saudara kandung dan istrinya sedang hamil 2 bulan. Ini dibagi ya belum bisa. Harus diakhirkan. Karena janin itu ya ahli waris. Kalau kita hanya melihat 2 orang ahli waris, yaitu istri dan saudara kandung, ya, maka yang berhak adalah istri, ya, dan saudara kandung itu mengambil sisanya. Apakah seperti itu pembagiannya? Istri mendapatkan 1/4 karena tidak punya anak, kemudian saudara kandung mengambil sisa harta. Kan tidak seperti itu, karena istri dalam keadaan apa? Hamil, mengandung 2 bulan. Hadza waladuh, ini anaknya. Maka dinanti. Kenapa dinanti? Karena belum jelas akan keguguran atau berlanjut. Kalau lahir juga, apa laki-laki atau perempuan. Kalau yang seperti ini memang harus ditunda. Harus ditunda ya, pembagian secara sempurna. Ada pembahasan khusus insyaallah ta'ala tentang masalah ini, yaitu bab tentang janin, nanti pada bab yang ke-17. Namun secara umum tadi ikhwan kita sampaikan, warisan itu ya segera untuk dibagi. Nah, kalau tidak nanti akan ada kematian berikutnya, dilanjutkan dengan kematian lagi, akhirnya masalahnya menjadi masalah yang berkepanjangan. Nah, kalau kita mendapatkan masalah yang seperti itu, bertumpuk-tumpuknya kasus, ini yang disebut dengan apa namanya, munasakhat. Munasakhat. Kita sudah membahas tentang pengertian, definisinya dan contoh serta langkah-langkah hisab. Alhamdulillah sudah kita baca pada pertemuan yang telah lalu. Tinggal kita mendalami lebih lagi dengan melihat contoh berikutnya, ya, dengan melihat contoh berikutnya. Nah, sekarang kita masuk contoh yang kedua ya. Begitu ya. Nah, contoh yang kedua dari kasus munasakhat. Ada seorang wanita meninggal dunia dengan ahli waris suami, kemudian ibu, kemudian paman kandung. Paman kandung, yakni saudara ayahnya yang sekandung. Tadinya kasusnya ini, seorang mati dengan ahli waris suami, ibu, dan paman kandung, am syaqiq. Sebelum warisan dibagikan, ya, suami meninggal dunia. Maksudnya suami pada kasus yang pertama. Ini ada salah ketik di sini. Suami pada kasus yang pertama meninggal dunia dengan ahli waris, ya, ibu, dua saudara seibu, dan seorang saudara seayah. Demikian soalnya. Jadi sebelum warisan dibagikan, sebelum warisan pada kasus yang pertama dibagikan, suami pada kasus yang pertama itu meninggal dunia dengan ahli waris, dia sendiri punya ibu, punya dua saudara seibu, dan seorang saudara seayah. Naam. Jadi ahli waris pada kasus yang kedua bukan ahli waris pada kasus yang pertama. Ini beda dengan kasus yang dulu kita kerjakan. Ya. Naam. Taib, kita kerjakan soal ini, ya. Antum lihat pada tabel halaman 111 pada cetakan yang kedua. Seorang mati meninggalkan suami, ya, kemudian meninggalkan ibu, kemudian meninggalkan paman. Ya. Meninggalkan paman. Taib, berapa hak suami itu? Suami berhak mendapatkan berapa? An-nisfu, setengah. Karena mayyitah tidak memiliki apa? Keturunan. Ibu, berapa hak ibu? Ibu mendapatkan sepertiga karena tidak ada farak mayyit dan tidak ada apa? Jam'un minal ikhwah. Paman, sekandung, dia menjadi asobah. Naam. Aslul masalah untuk kasus ini, ya, adalah 6. Di situ ada setengah, ada sepertiga. Aslul masalahnya adalah 6. Kita bagi 6 ini sehingga masing-masing mendapatkan sihamnya. Suami mendapatkan 3, setengah dari 6. Ibu mendapatkan 2 bagian, sepertiga dari 6, ya. Ini sudah 5. Sisanya 1 untuk paman, ya. Satu untuk paman. Taib. Sampai sini difahami ikhwan ya. Selesai. Taib, ini belum dibagi. Tiba-tiba suami pada kasus yang pertama meninggal. Kita beri tanda silang. Dia meninggal. Dan dia punya ahli waris. Yang ahli waris itu beda dengan ahli waris yang pertama. Jadi ibu pada kasus yang kedua bukan ibu pada kasus yang pertama. Kalau kasus yang pertama adalah ibu dari istri suami ini. Nah, suami ini, yakni laki-laki yang merupakan suami pada kasus pertama ini meninggal dengan ahli waris seorang ibu, ya. Kemudian saudara si ibu ada 2 orang, ya, 2 orang saudara si ibu dan seorang saudara seayah. Nah, bagaimana pembagiannya? Tapi kita kerjakan kasus ini sendiri. Kita kerjakan kasus ini sendiri, ya. Ibu mendapatkan 1/6. Limata? Kenapa ibu kita berikan 1/6? Karena ada jam'un minal ikhwah. Ada jam'un minal ikhwah. Saudara seibu dan saudari seibu, afan, dua saudara seibu ya, soalnya. Nah, dua saudara seibu karena dia 2 orang berserikat dalam berapa? 1/3. Berserikat dalam 1/3. Adapun saudara seayah, maka dia asobah. Dia asobah mendapatkan sisanya. Aslul masalah, aslul masalah untuk kasus yang kedua ini, ada seperenam, ada sepertiga. Aslul masalahnya berapa? 6. 6 aslul masalah. Kemudian kita bagi dari aslul masalah itu, ya, masing-masing ahli waris kita berikan sihamnya. Ibu mendapatkan seperenam, maka dia diberi 1. Saudara seibu 2 orang mendapatkan sepertiga. Sepertiga dari 6 berapa? 2. Ya. 2. Enggak, enggak perlu ditasih. 2 untuk 2 orang langsung dikasihkan masing-masing 1. Masing-masing 1. 2 untuk 2 orang saudara seibu. Sudah terpakai 3. Sisanya 3 asobah untuk siapa? Untuk saudara seayah. Saudara seayah ya, asobah. Taib. Selesai ikhwan pembagian untuk kasus yang kedua. Kemudian berikutnya, apa yang telah saya sebutkan kemarin, harta yang dibagikan pada kasus yang kedua adalah harta siapa ikhwan? Harta suami pada kasus yang pertama. Alaysa kadzalik? Nah, suami pada kasus yang pertama mendapatkan 3. Yang 3 itu kemudian dijadikan sebagai aslul masalah, yaitu 6. Maka hakikatnya angka 3 itu adalah 6. Ya. Jadi harta yang dibagikan yang dijadikan aslul masalahnya 6 itu adalah harta suami yang ya pada kasus yang pertama dia mendapatkan 3. Naam. Sehingga ikhwatil kiram rahimanur rahimakumullah, ya. Upaya yang kita lakukan adalah bagaimana agar ya 3 itu sama menjadi 6. 3 itu sama menjadi 6. 3 agar menjadi 6 dikalikan berapa ikhwan? Dikalikan 2. Ya. Maka kita taruh di atas itu angka 2 sebagai faktor pengali, dikali 2. Naam. Dan 6 enggak perlu dikalikan, sudah cukup dikalikan 1 agar tetap 6 sehingga nanti sama. Taib. Sudah, kalau sudah seperti itu tinggal kita gabungkan dua kasus ini, ya. Aslul jami'ah adalah 6 kali 2. Harta yang akan dibagikan adalah harta pada kasus yang pertama, itu yang dibagikan, yaitu 6. 6 kalikan 2 menjadi 12. Suami meninggal tidak mendapatkan. Ibu pada kasus yang pertama dia mendapatkan 2 dikalikan 2, ya, 4, ya. Paman pada kasus yang pertama ya 1 dikalikan 2 menjadi 2, ya. Taib, kemudian berikutnya ya ibu, saudara seibu, saudara seayah ini tetap mendapatkan dengan siham yang sama karena yang menjadi faktor pengalinya adalah 1. Ya. Sehingga harta yang ada ya dari 2 kasus kematian ini kita jadikan menjadi 12. Dan dibagi dengan siham yang ada pada apa? Pada kolom yang antum bisa lihat sendiri, ya. 4, 2, 1, 6, 1, 1, 3. 4 tambah 2, 6, tambah 1, tambah 1, tambah 1, tambah 3, 12, pas. Ya. Nah, sampai di sini, ikhwan. Bisa difahami tidak? Siapa yang belum faham ikhwan? Nah, insyaallah sudah difahami lah. Nah, tinggal di apa namanya diulang-ulang. Taib. Kita masuk pada contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Nah. Seorang meninggal dunia ya, dengan ahli waris seorang istri, kemudian seorang anak laki-laki, 2 anak perempuan, dan seorang ayah. Ini kasus yang pertama. Sebelum pembagian warisan, anak laki-laki pada kasus pertama meninggal dunia. Meninggal dunia. Dan tidak disebutkan ahli warisnya. Artinya ahli warisnya adalah ahli waris pada kasus yang pertama. Bagaimana penyelesaian kasus ini? Nah, baik. Antum lihat ikhwatil kiram penyelesaian kasus ini. Seorang mati meninggalkan istri, satu anak laki-laki, dua anak perempuan, dan seorang ayah. Maka hak bagi istri adalah 1/8 dari warisan, karena mayit memiliki fara'. Istri mendapatkan 1/8. Ayah mendapatkan 1/6, sudus, karena dia mewarisi bersama fara' dzakar, bersama fara'. Dan di situ ada fara' dzakar sehingga dia tidak berhak mendapatkan asobah, taksib, tidak. Sisanya semuanya untuk anak-anak itu. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Taib, di situ ada angka 1/8, ada angka 16. Maka aslul masalah untuk kasus ini adalah 24. Ini aslul masalahnya, 24. Kita bagikan sihamnya. Istri mendapatkan 1/8 dari 24, yaitu 3. Ayah mendapatkan 1/6 dari 24, yaitu 4. Sudah terpakai 7 dari 24. Maka sisanya adalah 17. Sisanya adalah berapa? 17. Naam. Taib. 17 kalau dibagi untuk mereka, anak-anak ini, satu anak laki-laki dan dua anak perempuan, ini sulit untuk dibagi. Ya, sulit untuk dibagi. Naam, sehingga perlu ditashih. Perlu ditashih agar pembagiannya mudah. Bagaimana cara mentashihnya? Mentashihnya dengan mengalihkan semuanya itu dengan adadur ru'us, dengan jumlah kepala. Anak laki-laki dianggap 2 kepala, anak perempuan dianggap 1 tentunya. Anak laki-laki 2, anak perempuannya 2. Anak laki-laki dianggap 2 kepala, anak perempuan masing-masing 1 kepala. Sehingga untuk mentashihnya dikalikan berapa? 4. Antum lihat di atas, ikhwan. Dikalikan 4. Ya. Faktor pengali 4 itu adalah untuk mentashih. Untuk mentashih, apa namanya, hitungan. Agar mudah untuk dibagi. Ya. Naam. Tinggal dikalikan semuanya. 4 kali 24 adalah 96. 4 kali 3 adalah 12. Ya. 4 kali 17 ya. Berarti 17-nya 4 kali. Ya kan? 17-nya 4 kali. Langsung antum bagikan. Anak perempuan dikasih 1 17. Ya, 17 17. Untuk anak laki-laki 2 kali 17 yaitu berapa? 34. Berarti berlaku di sini lidzakari mislu hadzil unsayain. Ayah yang tadinya mendapatkan 4, 4 ini dikalikan 4 juga menjadi 16. Taib. Jadi setelah tashihul masalah, kasus yang pertama aslul masalahnya adalah 96. Aslul masalahnya adalah berapa? 96. Naam. Antum tinggal mengikuti saja. Ya. Kasus yang pertama selesai, tidak usah antum pikir, ya, antum ini anggap selesai dulu. Berpindah pada kasus yang kedua, kasus yang pertama antum sampingkan dulu, masuk kasus yang kedua. Bagaimana soalnya? Sebelum pembagian warisan, belum dibagi warisannya, tiba-tiba anak laki-laki pada kasus yang pertama meninggal. Anak laki-laki pada kasus yang pertama meninggal, salah satu dari anak-anak empat itu. Yang meninggal yang laki-laki. Yang meninggal adalah yang laki-laki. Naam, disilang di situ ikhwan, dia meninggal. Ahli warisnya sama pada kasus yang pertama. Orang-orangnya sama, namun statusnya berbeda, berubah. Akan merubah status ikhwan. Ya. Yang meninggal anak laki-laki. Maka anak perempuan pada kasus yang pertama berubah statusnya pada kasus yang kedua menjadi apa? Saudari apa? Kandung. Kan demikian ya? Betul tak mas? Ya. Taib. Bapak saya meninggal misalnya. Bapak saya meninggal, saya punya saudara. Saya punya saudara, misalnya 3 bersaudara laki-laki semua. Saya, Ahmad, Muhammad, misal. Tiga saudara. Yang mati ayah saya, karena harta yang dibagi adalah hartanya ayah, maka status saya adalah anak. Seorang mati meninggalkan tiga apa? Anak. Kalau salah satu meninggal, seorang meninggal meninggalkan apa? Dua apa? Saudara kan? Bukan meninggalkan dua anak. Saudaranya itu. Sama dengan kasus ini. Ya, berubah status. Istri pada kasus yang pertama, ya, statusnya menjadi apa? Ibu. Menjadi ibunya mayit. Kemudian ayah pada kasus yang pertama menjadi apa? Kakek pada kasus yang kedua. Sehingga kasus yang kedua ini, ya, orangnya sama namun statusnya berbeda. Seorang mati meninggalkan ibu, dua saudari kandung, kemudian kakek. Kemudian kakek. Bagaimana cara pembagiannya? Kita bagi, Hwan. Kita bagi. Ibu, berapa hak ibu? Hak ibu adalah 1/6. Limadha? Kenapa? Li wujudi al-jama'i minal ikhwah. Karena ada jama' minal ikhwah, yaitu saudari kandung, dua orang ini. Ya, ibu mendapatkan 1/6. Saudari sekandung, ada dua orang saudari sekandung. Dapat atau tidak? Al-jawab, tidak dapat. Karena ada yang menghalangi, yaitu kakek. Ayahnya ayah. Nah, walaupun dia terhalangi, namun menghalangi ibu. Di satu sisi dia menghalangi, dia di satu sisi dia terhalangi oleh kakek, namun di sisi yang lain dia menghalangi ibu dengan hajab nuqsan, yang seharusnya ibu mendapatkan 1/3 seandainya tidak ada jam'un minal ikhwah. Karena ada jam'un minal ikhwah, maka ibu mendapatkan berapa? 1/6. Kakek asobah. Nah, kakek mendapatkan sisa. Baik, nah untuk kasus ini, ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, ya. Asul masalahnya adalah 6, karena di situ hanya ada satu farad, yaitu 1/6. Asul masalahnya 6. Ibu mendapatkan 1/6, diberi 1, satu bagian dari 6. Kemudian kakek sisanya, yaitu 5 bagian dari 6. Ya, 5 bagian dari 6. Selesai kasus yang kedua, alhamdulillah. Kemudian ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, antum lihat di situ, ya. Angka 6 yang merupakan aslul masalah pada kasus yang kedua itu sesungguhnya mewakili 34, angka 34, ya. Yang itu adalah harta yang ditinggalkan oleh anak laki-laki yang kemudian meninggal. Ya. Sehingga sekarang fokus kita pada dua angka ini untuk mendapatkan aslul jami'ah, aslul masalah yang mengumpulkan, ya, dua kasus yang telah kita selesaikan. Nah, hubungan antara 34 dan 6 adalah hubungan muwafaqah. Hubungannya adalah muwafaqah, di mana keduanya memiliki faktor pembagi yang sama, atau ada beberapa faktor persekutuan pembagi, yaitu 2. Antum lihat, ya. 6 bagi 2 ketemunya 3, 34 bagi 2 ketemunya 17. Antum lihat di situ dalam kotak di bawahnya, ya. Artinya intinya kita ingin menyamakan antara 34 dengan 6 gitu loh. Kita ingin menyamakan 34 dengan 6, itu prinsipnya. Nah, agar tidak terlalu besar angkanya, ya, 34 kita kalikan 3 mesti hasilnya sama dengan 6 kali 17. Ya. 34 kali 3 dan 6 kali 17 ketemunya sama. Kalau tidak percaya coba dihitung. 34 kali 3 berapa? 3 kali 30 90. Tapi berapa ya, Ikhwan? Nah, 34 kali 3 berapa? 3 kali 3 90. 3 kali 4 12. Berarti 100 apa? 102, iya kan? 17 kali 6. 6 kali 1 60, 6 kali 7 42. 42 tambah 60 berapa? 102. Berarti sama. Intinya adalah menyamakan ini. Karena hakikatnya asrul masalah 6 itu adalah 34. Sehingga harus kita samakan. Dan untuk menyamakan tidak usah besar-besar, nah, dicari faktor persekutuan ya, terbesar. Nah. Faktor persekutuan terbesar yaitu dua. Intinya demikian ya kawan, 34 dan 6 agar sama, bagaimana caranya? 34 dikalikan 3, 6 dikalikan 17, itu menjadi faktor pengali. Nah, sekarang kita bisa mendapatkan asrul jami'ah. Asrul jami'ahnya adalah 3 kali 96, karena 96 itulah yang sesungguhnya harta yang dibagi untuk keseluruhan ya. 96 kali 3 ketemunya adalah 288 ya. Naam. Untuk istri pada kasus yang pertama, kemudian berubah statusnya menjadi ibu pada kasus yang kedua, dia mendapatkan 2 kali warisan dalam 2 kasus. Dalam kasus yang pertama dia mendapatkan 12 kali 3. Taib. Dalam kasus berikutnya dia mendapatkan 1 kali 17. Ditambahkan. 3 kali 12 adalah 36. 36 ditambah 17 menjadi 53. Itu haknya. Dia mendapatkan 2 kali dalam 2 kasus. Anak perempuan, ya, anak perempuan dia mendapatkan 1 kali saja dalam kasus yang pertama, yaitu 17. 17 kali 3, 51. Ayah pada kasus yang pertama, kemudian statusnya berubah menjadi kakek pada status yang kedua, dia mendapatkan berapa kali, Ikhwan? Mendapatkan 2 kali. Pada kasus yang pertama dia mendapatkan 16, ya, 16 kali 3, ya, 48. 48 ditambah kasus yang kedua kakek mendapatkan 5 kali 17 ditambah 48 ketemunya 133. Allah alam, semoga benar antum menghitung lagi. Nah, itu di total 53 ditambah 51 tambah 51 tambah 133 harusnya ketemunya 288. Nah. Ya. Sehingga selesai pembagian waris untuk kasus munasakhat yang ketiga ini. Walhamdulillah rabbil alamin. Ini masih sederhana karena hanya 2 kasus. Nah. Taib. Untuk latihan di situ kita buat ada 3 kasus ya. Yang nomor 3 itu ya, 3 kasus. Nah. Dulu kita belajar, nah, dikasih tugas yang panjang, memang gurunya semangat agar tulapnya ini banyak berpikir. Nah. Kasus itu bukan hanya 1-2, bukan 2-3, nah. Banyak kasus. Sampai 5 kasus, sampai 6 kasus. Sehingga kalau salah dalam satu perhitungan saja, akhirnya mesti salah. Nah. Nah. Hasil akhirnya mesti salah. Nah. Di situ ada 3 latihan, Ikhwatil Kiram, ya. Ada 3 latihan, sepertinya perlu untuk antum coba kerjakan, ya. Ada kasus yang pertama, kemudian kasus yang kedua, ya. Nanti coba antum kerjakan, ya. Pada pertemuan yang akan datang mungkin kita akan koreksi, ya. Latihan, ya, 1, latihan 2, ya. Naam. Latihan 1 ada kunci jawabannya, namun Allah alam kuncinya betul atau tidak, nah antum cek nanti, ya. Baik. Antum lihat nomor 1 contohnya, ya. Latihan. Seorang meninggal dunia dengan ahli waris 2 anak perempuan. Kemudian saudari kandung, saudari seayah, ibu dan istri. Sebelum warisan dibagikan, meninggallah saudari seayah dalam kasus yang pertama. Ya. Saudari seayah dalam kasus yang pertama meninggal. Ya. Baik. Ahli warisnya ya yang tadi. Mungkin ada perubahan apa? Status. Ya. Mungkin ada perubahan status. Coba dilihat nanti. Nah, kunci jawabannya, aslul masalah jami'ah adalah 120. Nah, semoga ini benar sambil mengoreksi antum. Kasus yang kedua, ini juga nanti antum kerjakan. Seorang meninggal dunia dengan ahli waris, ya, seorang suami, seorang anak laki-laki, dan tiga orang anak perempuan. Sebelum dibagikan harta, meninggallah anak laki-laki dalam kasus pertama, meninggalkan ahli waris yang lain, yaitu seorang istri dan satu anak perempuan. Naam. Berarti ahli warisnya adalah ahli waris baru plus ahli waris sebelumnya, yang mungkin ada perubahan status. Coba antum perhatikan. Ya, antum perhatikan. Nah, adapun contoh yang ketiga, latihan yang ketiga adalah antum disuruh mengoreksi soalnya di atas, jawabannya di bawah. Hanya saja pertanyaannya, betulkah jawaban yang kita buat itu? Sehingga didapatkan aslul jamiah adalah 576. Ya. Tinggal antum koreksi, ya. Antum apa namanya? Perhatikan baik-baik. Dengan demikian selesai pembahasan al-munasakhat, ya. Dan beberapa contoh-contoh yang dengannya semoga kita memahami maksud dari kasus ini dan cara di dalam menyelesaikannya. Naam. Ada pertanyaan tidak, ikhwan, terkait munasakhat? Tafadhalu, ikhwan. Kalau tidak ada, kita cukupkan, ya. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.